Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita mengingat betapa besar nikmat Allah azza wa jalla atas kita semuanya. Allah telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, yang tampak dan yang tidak tampak. Qala subhanahu, Allah berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Dia Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menganugerahkan, melimpahkan kepada kalian semuanya nikmat-nikmatnya yang zahir atau yang batin. Terlebih nikmat Islam, nikmat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini tentang nikmat yang zahir dan batin yang Allah limpahkan kepada seorang hamba, beliau berkata yang maknanya kurang lebih, ma an'amallahu 'ala ibadihi minan ni'am a'zham min an 'arrafahu syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan atas seorang hamba melebihi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada hambanya, mengenalkan kepada hambanya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingatkan nikmat Allah ini, nikmat yang besar, nikmat yang agung, di mana semua nabi dan rasul menyeru umatnya dengan kalimat ini sebelum yang lain, sebelum syariat yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada manusia, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan dengan lisan kalian, yakini dalam hati kalian, dan buktikan dalam amalan kalian. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tuflihu, kalian akan beruntung, yakni keberuntungan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Nabi tidak membatasi. Tuflihu, kalian akan beruntung. Di mana keberuntungan itu? Menunjukkan bahwa keberuntungan yang akan diraih oleh seorang yang mengenal la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah, adalah keberuntungan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Na'am. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita dikenalkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin. Kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Azimah jiddan, nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu marilah kita mengingat nikmat ini. Nikmat yang agung ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa tajuk tema dari muhadharah atau kajian kita adalah ketika majelis ilmu mulai ditinggalkan. Sepertinya kalimat ini, judul ini cukup berat. Kenapa demikian? Karena hampir tidak terbayang seorang yang betul-betul mengerti nikmat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian meninggalkan majelis ilmu. Tidak terbayang. Karena dengan majelis ilmu itu bentuk diantara bentuk-bentuk syukur atas nikmat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Satu sisi. Sisi yang lain, dengan kita duduk di majelis ilmu, ya, akan terjaga nikmat tadi. Nikmat yang sangat besar. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini nikmat yang wajib dijaga. Di antara bentuk penjagaannya adalah dengan semangat hadir di majelis-majelis apa? Ilmu. Sehingga suatu hal yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari meninggalkan majelis-majelis ilmu. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pembahasan ini penting untuk dibahas meskipun di lingkungan pondok pesantren, ya, yang insyaallah kita yakin, ya, orang yang tinggal di ma'had dan pondok pesantren itu orang-orang yang bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Ya. Apalagi mudah, ya, bisa ditempuh dengan, ya, tidak ada masyakoh. Ya. Taib. Tetapi pembahasan ini penting, ya, karena syayatin, ya, syaitan, baik dari kalangan jin atau kalangan manusia, berusaha memang untuk memalingkan kita dari apa? Dari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Fa nas'alullah azza wa jalla, maka kita mohon kepada Allah taufik, ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kita kali ini kita bisa sedikit, ya, mengingatkan diri-diri kita tentang betapa besarnya dan agungnya majelis ilmu, sehingga tidak terbersit pada seorang muslim, seorang mukmin, terlebih seorang sunni salafi, untuk meninggalkan majelis apa? Ilmu, majelis zikir. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita semuanya mengetahui bahwa, ya, majelis-majelis ilmu itu adalah majelis-majelis yang mulia, sehingga tidak pernah terfikir untuk meninggalkan majelis ilmu. Karena ini majelis yang mulia, dan hajat kita untuk meraih kebahagiaan ada di situ. Sebagaimana kita sering mendengar hadis, sampai kita hafal hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara keutamaan majelis ilmu melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah suatu kaum berkumpul di majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka baca kitab Allah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya, mempelajari agama ini, halal haram, ya, tauhid wa syirik, mengenal tauhid, mengenal syirik, mengenal agama ini. Ya. Tidaklah berkumpul di masjid untuk belajar ilmu agama, belajar Al-Qur'an was sunnah illa kecuali nazalat 'alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Bukankah itu yang dicari oleh semua manusia? Sakinah, ketenangan. Banyak orang mencari sakinah, ketenangan kesana kemari, tidak dia dapatkan, padahal ada dekat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di majelis-majelis ilmu. Maka seorang muslim, seorang mukmin, seorang ahlu sunnah begitu mendengar majelis ilmu ya ada, ya jelis, dia duduk untuk meraih itu sakinah. Kemudian keutamaan yang lain, diliputi rahmat Allah. Siapa yang tidak menginginkan rahmat Allah? Rahmat Allah. Ya. Enggak bisa diceritakan, enggak bisa digambarkan dengan lisan. Orang kalau sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah. Wahafadhumul malaikah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah yang mereka adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, ya. Dan tidaklah disebut malaikat meletakkan sayapnya kecuali untuk para penuntut ilmu, bukan kepada para raja, bukan kepada para, ya, pejabat yang memiliki kedudukan, bukan kepada orang-orang yang memiliki dunia, harta. Tetapi ternyata malaikat-malaikat Allah ya mengerumuni majelis-majelis ilmu yang kebanyakannya fuqara, masakin, du'afa, ya. Tapi dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibi ilmin ridwan bima yasna. Dan sungguh malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena cinta, ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Malaikat punya sayap? Punya, ya. Nah, berapa sayapnya malaikat? Nah, berapa? Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, atau yang lebih. Malaikat Jibril berapa sayapnya, Mas? Pernah dengar belum? Berapa? 600. Loh, kamu pernah lihat? Belum. Loh, kok tahu? Nah, itu karena kamu di majelis ilmu jadi tahu, ya kan? Karena antum duduk di majelis ilmu, mendengar hadis, Nabi pernah mengabarkan bahwa malaikat Jibril memiliki sittumi'ah janah, 600 sayap. Dan ketika dibentangkan menutupi cakrawala, besar malaikat Jibril. Azim. Taib, satu hadis ini saja, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Satu hadis ini, kalau kita renungkan, ya, apakah akan menyia-nyiakan seorang mukmin dari majelis ilmu? Jawabannya tidak. Tidak mungkin dia berpaling dari majelis ilmu. Tidak mungkin. Karena itu yang dia cari. Ketenangan, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemuliaan dikerumuni malaikat-malaikat Allah, dan kemuliaan dia disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikat-malaikatnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara hadis yang menghalangi seorang berpaling dari majelis ilmu, satu sisi, dan menjadikan seorang bersemangat untuk duduk di majelis ilmu. Taib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berikutnya, min babit tadzkir, babnya adalah mengingatkan. Kita telah hafal sebuah surah, sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Asr, ya, yang juga sering kita baca dan sering kita kaji, entah berapa kali barangkali antum kita semuanya mendengar, membahas, membaca tentang surah ini, surah Al-Asr. Hafal ya mas ya, coba kamu berdiri baca, ayo berdiri. Nah, ini Allahumma barik ijlisnya. Ini penerus antum semua ikhwan. Iya. Iya kan? Ya, ini dari majelis-majelis ilmu akan terlahir orang-orang besar. Ya. Orang-orang besar itu bukan lahir dari pasar, tidak. Ya. Orang-orang besar itu tidak lahir dari, ya, apa namanya, perusahaan besar. PT ini, PT itu, nah, bukan dari situ lahir orang-orang besar. Tapi orang-orang besar itu lahir dari majelis-majelis ilmu. Coba sebut siapa orang-orang besar dari kalangan para sahabat. Sudah itu tidak ada satupun di antara kita yang tidak sepakat. Abu Bakar As-Siddiq, orang besar nomor satu di umat ini. Ya, Umar Ibnu Khattab, Utsman Ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, Romawi Persia tumbang. Kerajaan besar, imperium besar, ya. Yang mungkin tidak ada orang yang berpikir akan rusak dan tumbang itu dua kekaisaran atau imperium itu. Tapi kemudian hancur, ya, di hadapan orang-orang yang beriman. Orang-orang besar itu lahir dari majelis ilmu. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita jadi orang-orang besar, disitulah tempatnya. Boleh ke pasar, boleh berusaha, boleh menempuh asbabul arzak, itu sesuatu yang harus ditempuh ma'isyah. Tapi kalau ingin menjadi orang-orang besar, majelis ilmu tempatnya. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama yang sampai hari ini disebut namanya, Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, itu semuanya orang-orang besar yang terlahir dari majelis-majelis ilmu. Naam. Karena di majelis-majelis ilmu, orang akan belajar ilmu yang dengan itu dia akan selamat dari kerugian. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi yang dibacakan oleh anak kita. Siapa namanya tadi? Hah? Siapa? Wah, ini kalau sudah tua ini gangguan pendengaran. Ya. Siapa namanya? Ya, Imad. Hah? Ikrimah. Allah mabarik. Ikrimah ini. anak kita ini membacakan ayat yang sering kita dengar, sering kita bahas, kita kaji demi masa maknanya. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Jadi kita ini rugi. Semua manusia itu lafi husrin, betul-betul dalam kerugian. Illa, kecuali mereka yang memiliki sifat empat ini, dia berusaha dalam hidupnya untuk menghiasi dirinya dengan empat sifat ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan iman itu tidak lepas dari ilmu. Bagaimana dia akan beriman tentang Allah, malaikat-malaikatnya tanpa ilmu? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan dia beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kemudian dia saling nasihat-menasihati dengan perkara yang hak dan nasihat-menasihati dengan kesabaran. Nah, sehingga dari sini ma'asyiral muslimin, surah ini, ayat-ayat ini juga diantara ayat-ayat yang kalau kita renungkan, ya, kita pelajari, kita imani, itu akan mendorong kita bersemangat hadir di majelis ilmu dan tidak terbayang kemudian seorang berpaling dari majelis-majelis ilmu. Tidak ada ceritanya berpaling dari majelis ilmu. Dengar ayat ini, saya tidak ingin rugi, saya harus berangkat. Mendengar ayat ini, apalagi tambah tua tambah semangat. Nah, karena waktu itu semakin pendek. Dan diawali dengan sumpah Allah dengan apa? Waktu. Wal asr, demi masa. Agar kita merenungkan betapa besarnya nilai waktu. Dan waktu itulah tempat untuk kita berupaya memiliki sifat-sifat tadi. Kalau waktu habis, selesai. Waktu habis, tidak ada lagi kesempatan. Kalau sudah mati, tidak bisa belajar. Kalau sudah mati, tidak bisa beramal soleh. Kalau sudah mati, tidak bisa tawasau bil haqqi, tidak bisa tawasau bis sabr, habis waktunya. Idza matal insanu inqata'a amaluh. Jika ya orang itu mati, maka akan terputus semua amalannya. Ya. Taib illa min salasin, kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin salihin yad'ulah, atau anak-anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayat-ayat inilah yang mendorong kita semuanya untuk semangat di dalam ya hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, ya. Dan sepertinya tidak ada dalam benak seorang yang betul-betul memahami ayat dan hadis ini untuk meninggalkan majelis ilmu. Bisikan ada, jelas. Masing-masing kita ada qorin, ya, dari syaitan. Sebagaimana juga ada qorin dari kalangan malaikat. Setan itu bisikannya adalah bisikan-bisikan buruk. Ya. Nah, bisikan itu tidak hadir di majelis ilmu. Kita semua merasakan ada bisikan itu. Ya, ada bisikan, pasti. Ya. Hanya saja bagaimana seorang itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari wasawis syaitan, ya. Bisikan-bisikan syaitan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan tentu masih banyak ya, nusus, nas-nas dari Al-Quranul Karim atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang semuanya menghasung kita semuanya untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, bersemangat di dalam hadir di majelis ilmu. Lah, karena demikian besar keutamaan dari apa? Majelis-majelis ilmu. Baik, berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berpalingnya kita dari majelis ilmu, ya, itu memberikan akibat yang tidak baik. Baik, saya akan bacakan sebuah hadis. Rawa dzalika au hadzal hadis al-Bukhari wa Muslim. Sebuah hadis yang mari kita renungkan tentang sebagian akibat dari berpaling dari majelis apa? Ilmu. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu, ketika suatu saat Nabi duduk di masjid. Lihat, memang inilah yang selalu dilakukan oleh Nabi. Selalu dilakukan oleh Nabi, jalisun fil masjid. Sering. Untuk apa? Majlis ilmu. Terus sahabat bersama dengan Nabi, wan nasu ma'ahu. Manusia bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu sering kita baca. Seperti dalam hadis Jibril, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kita sedang duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam di majelis ilmu, majelis zikir di masjid, tiba-tiba datang sosok laki-laki yang tidak dikenal oleh para sahabat, yakni malaikat Jibril. Hadisnya panjang, ikhwan. Dan itu banyak. Termasuk hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sedang duduk, ya, bersama dengan manusia, para sahabat di masjid, idz aqbala salasatu nafarin, tiba-tiba tampak tiga orang yang mendekat, ya, mendekat ke majelis, ke masjid. Namun ketika ketiganya itu mendekat, yang dua masuk, yang satu pergi. Fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dua datang melanjutkan untuk masuk ke masjid menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Wa dhahaba wahidun, yang satu pergi menjauh. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keduanya berdiri sejenak, lihat majelis orang-orang pada duduk, ini dua orang berdiri. Dua orang ini berdiri. Fa amma ahaduhuma, salah satu di antara dua orang itu, faro'a furjatan, dia melihat di majelis ada yang lowong, ada yang kosong. Oh, ada tempat kosong. Fil halqah, di halaqah. Fajalasa fiha, maka dia pun masuk ke tempat tadi. Wa ammal akharu, adapun orang yang kedua, fajalasa khalfahum, duduk malu di belakang. Tapi duduk. Ya. Duduk paling belakang. Ya. Nah, malu. Wa amma salisu fa adbara dhahiba, adapun yang ketiga berpaling pergi menjauhi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, ya, Nabi bersabda, ala ukhbirukum anin nafari salasah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallah, adapun yang pertama, yang terbaik di antara tiga orang itu, dia mendekat kepada Allah. Mendekat dia ke majelis dan berusaha untuk mendapatkan posisi yang baik, ya. Itu menunjukkan dia mendekat kepada Allah, ya. Apa balasannya? Fa'awa ilallah, fa'awahullah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Nah, diberi balasan yang setimpal dan lebih baik. Wa amal akharu fastahya Allahu minhu, adapun orang yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Tentu ini bagian dari hadis-hadis sifat yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal akharu fa'aradallahu anhu, adapun yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah cahaya, yang dengan cahaya itu akan menjadi teranglah jalan, akan menjadi terbedakanlah antara yang hak dan yang batil, at-tauhid wasyirik, as-sunnah wal bid'ah. Maka majelis ilmu itu adalah majelis yang besar, majelis yang agung, majelis yang tidak ada majelis yang lebih baik daripada majelis itu. Nah, apa pendapat kita tentang suatu majelis yang mahal, ya kemudian orang berpaling darinya? Kalau dalam urusan dunia, kita akan menilai orang itu rugi besar. Contoh, ada majelis, di majelis itu dibagi mobil Alphard. Tahu mobil Alphard, Mas? Tahu. Oh, anak-anak kita Masya Allah, zaman kita kecil dulu enggak tahu mobil Alphard, ya. Karena memang belum keluar waktu itu, ya kan. Taib. Tahu Mas mobil Alphard ya? Lamborghini, tahu Mas Lamborghini? Tahu juga Masya Allah. Kalau nih ada pembagian, majelis pembagian mobil-mobil mewah ini, ya. Taib. Betul-betul gratis tanpa syarat. Kemudian kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu saja kita menyesal. Kenapa saya tidak tahu? Kenapa saya tidak tahu? Tidak tahu saja kalau itu menyesal. Apalagi kalau tahu kemudian tidak datang, pasti menyesal. Menyesal. Kenapa saya tidak datang? Kenapa saya berpaling dari majelis itu? Padahal itu dunia. Nah, majelis ilmu, majelis zikir, ya, yang dibacakan ayat, dibacakan hadis, ya, tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Itu tidak ada nilainya sama sekali, abad dan tidak ada nilainya. Ya. Kalau ahlu dunia, ya, menganggap rugi dan menganggap betapa sengsaranya orang yang berpaling dari majelis tadi, pembagian harta tadi, kenapa kamu tidak datang? Bahkan mungkin keluarganya nyalahkan semuanya. Kenapa kamu bangunnya telat? Kenapa kamu namanya? Baik, dimarahi malah ya. Rugi dia tidak datang. Nah, baik. Kalau kita telat bangun, wah telat gini. Sudah selesai taklimnya, wah enak tadi tidur. Misalnya, artinya ikhwan, dunia ini kita bisa mengatakan dia rugi. Bahkan saya pun mungkin demikian, antum juga menilai demikian, rugi. Karena bagaimanapun juga ya, orang punya hubus syahwat minan nisa wal banin, ya, zuyina linnasi hubus syahwat. Manusia dihiasi cinta kepada syahwat, nisa wal banin wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, emas perak, wajar manusia mencintai. Padahal tidak ada nilai di sisi Allah. Nah, maka semestinya ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, terhadap majelis ilmu, terhadap majelis zikir yang di situ dibacakan Al-Qur'an, di situ dibacakan sunnah, kita menilai betul-betul kita rugi. Wallahi saya rugi. Saya rugi tidak hadir di majelis ilmu. Maka kita berusaha untuk selalu hadir kecuali ketika ada udzur. Kalau ada udzur beda cerita. Tadi seperti tertidur atau apa lain cerita itu. Tapi ketika kita punya kemampuan, tidak ada udzur apapun, kemudian nah, kemudian kita tidak berusaha untuk memenuhi majelis-majelis ilmu tadi, ya, maka itu sebuah kerugian besar. Ya, karena apa? Karena apa yang dibacakan, dipelajari dalam majelis zikir itu, majelis ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Sangat mahal. Kembali pada kisah tadi tiga orang ini. Orang yang pertama datang mendekat, maka Allah mendekat kepadanya. Dia tahu ini majelis mulia. Dia tahu saya butuh dengan majelis ini. Dia tahu bahwasanya di situ ada warisan Nabi yang dibacakan, yang dipelajari. Bahkan dia menempuh sebab agar mendekat. Makanya memang di antara adab-adab menuntut ilmu, seperti mendekat kepada mudarris, memakai pakaian yang rapi. Dalam hadis Jibril disebutkan sebagian adab talibul ilmi, menuntut ilmu. Mempersiapkan segala sesuatunya. Dan pahala berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang kedua, dia malu. Dia duduk di belakang, fastahi Allah. Maka Allah pun malu kepadanya. Dia mendapatkan rahmat Allah, kebaikan dari Allah. Tetapi ketika sudah berpaling, nah ini. Orang yang duduk di majelis tidak ada yang rugi. Semua yang duduk di majelis ilmu dimanapun dia berposisi tidak akan ada yang rugi. Walaupun bertingkat-tingkat bainahum di antara mereka. Tetapi yang rugi itu ketika dia berpaling. Dikatakan dalam hadis, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dia berpaling, adbar, maka Allah pun berpaling darinya. Dia keluar tanpa uzur. Tanpa uzur. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan bentuk berpaling itu macam-macam. Nah, ada yang bentuk berpalingnya tidak mau di majelis ilmu, tidak suka dengan majelis ilmu. Ya ikhwah, antum datang ke majelis ilmu ini dan majelis-majelis ilmu yang lain, ya, di masjid-masjid Allah dimanapun berada, dari majelis-majelis ahlu sunnah, ya. Karena kalau yang dibahas adalah al-bid'ah wal ma'asi, itu bukan majelis zikir yang dimaksud. Ketika kita diberikan oleh Allah rasa cinta, itu nikmat yang besar, luar biasa. Itu nikmat yang sangat besar. Kita semuanya sedang mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginan untuk hadir, kemudahan untuk hadir, kecintaan kepada majelis ilmu, majelis zikir adalah nikmat yang sangat besar. Dan merupakan musibah ketika seorang berpaling. Karena orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Quran was sunnah, ya, balasannya seperti disebutkan dalam ayat ini, fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit. Nah, walaupun mungkin berlimpah dengan harta, walaupun berlimpah dengan dunia, tapi kalau sudah berpaling dari peringatan Allah, Al-Quran was sunnah, pasti sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Maka dia pun berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu saya melihat? Demikianlah dulu datang kepada kalian ayat-ayat kami, namun kalian berpaling meninggalkannya, maka pada hari ini pun kalian ditinggalkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Taib, kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah. Nah, itu beberapa hal yang semoga mengingatkan kepada kita semuanya tentang betapa besarnya majelis ilmu. Dan kita yakin bahwa pada diri seorang ahlu sunnah tidak pernah terbetik untuk dia berpaling dan meninggalkan majelis ilmu, karena besarnya keutamaan majelis ilmu. Nah, wasawis, bisikan syaitan ada, karena memang ada qarin minal jin, minal syaitan. Dan diantara bentuk upaya untuk mengusir wasawis itu adalah mengingat kembali betapa besarnya, betapa agungnya majelis-majelis apa? Majelis ilmu. Yang dibacakan di majelis itu ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dipelajari di situ aqidatu ahli sunnah, i'tiqad salafun as-salih, keyakinan salafun as-salih. Dipelajari di situ al-halal wal-haram, ya. Dibacakan na'am kalamu rabbil alamin. Kita betul-betul memerlukan dan membutuhkan sabat kekokohan dari Allah Jalla wa'az. Juga semoga Allah mudahkan untuk kita na'am bisa menghadirinya, menghadiri majelis ilmu dengan diberikan kesehatan, keamanan, ya. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesuatu yang semestinya selalu kita minta kepada Allah Jalla wa'az. Kemudian ma'asyiral muslimin, di kesempatan kita kali ini juga, nah, kita ingin sedikit menyampaikan beberapa wasawis, beberapa bisikan-bisikan syaitan, baik syaitan dari kalangan manusia atau dari kalangan apa? Jin. Karena setan itu ya kalau tidak dari manusia, dari apa? Jin. Nah, minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada beberapa bisikan-bisikan yang ada pada jiwa-jiwa manusia. Nah, toib yang itu asalnya dari syaitan atau mungkin dari manusia melalui lisan manusia. Yang bisikan itu ya mendorong seseorang untuk tidak hadir di majelis ilmu. Di antaranya adalah dibisiki bisikan bahwa dia tidak butuh terhadap ilmu itu. Karena mungkin pernah mempelajari, ya. Karena mungkin pernah menghatamkan berapa kali dalam kajian-kajian, oh sudah pernah. Ada kajian sifat sholat Nabi, misal dikaji lagi kitabnya Syekh Al-Albani. Wahana sudah dua kali khatam saya namanya. Thayyib. Atau mungkin ada pembahasan ya yang lain. Pembahasan al-aqidah al-wasithiyah, ana sudah sejak dulu ini belajar namanya. Naam. Sehingga merasa tidak butuh, dibisiki dengan bisikan itu. Dan itu terucap ya pada sebagian barangkali. Nah. Ya kalau dia mengucapkan itu kemudian berpindah kepada majelis yang lain, lain cerita. Oh, saya sudah belajar itu, saya coba belajar yang lain, ada majelis yang lain, halaqah yang lain. Misal ya, ada beberapa masyayikh punya majelis, yang ini mempelajari apa mustalah, di sini mempelajari apa? Nah, tafsir Ibnu Katsir, di sini mempelajari tafsir Sa'di. Misal, oh kalau tafsir Sa'di saya sudah belajar, saya coba ikut tafsir apa namanya? Nah, Ibnu Katsir. Tapi permasalahannya ya ketika kemudian dalam hatinya dia mendapatkan bisikan, kamu sudah belajar itu. Jadi seperti tidak butuh terhadap pembahasan tadi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika ada bisikan itu tepis jauh-jauh. Karena bisikan itu ada beberapa mahdhurat, ada beberapa sisi negatif. Yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sisi negatif itu adalah ya. Naam. Merendahkan nilai dari ilmu yang dipelajari tadi. Khawatir terjatuh pada sisi itu. Ya. Naam. Karena setiap orang itu ya kita itu semuanya harus yakin bahwa semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, meskipun itu sesuatu yang kelihatannya kecil, tetapi tidak ada yang kecil dari apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Siwak misalnya, siwak itu kan ya bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang sepertinya sederhana, tetapi ternyata ketika kita baca hadis-hadis tentang siwak, kita melihat bahwa siwak itu sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-siwaku, siwak itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, matharatun lil fam, mardhatun lir rabb, kesucian dan kebersihan bagi mulut dan keridhaan dari Allah. Dua keutamaan orang yang bersiwak, satu mendapatkan kebersihan mulutnya, giginya. Kemudian yang kedua, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mardhatun lir rabb. Kemudian siwak adalah sesuatu yang selalu Nabi lakukan. Bahkan bangun tidur Nabi bersiwak. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Kalau tidak memberatkan umatku, ya, aku akan merintahkan dia bersiwak inda kulli salat, setiap salat. Dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu, setiap wudu. Nah, jadi ketika ada pembahasan, apa kajian nanti sore, pembahasan tentang siwak. Oh, siwak ya, ya paling pembahasannya saya sudah pernah. Tapi jangan sampai kita berpikir seperti itu. Mahdzur yang pertama adalah seakan-akan itu sesuatu yang apa? Yang tidak bernilai, walaupun itu tidak terbesit insya Allah. Tetapi khawatir, ya, yang seperti itu menjadikan kebiasaan bagi seseorang. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau memang apa yang disampaikan itu adalah betul-betul sama apa yang ada dalam benak kita. Misal ilmu kita tentang siwak ada 10 poin misal. Begitu hadir ternyata memang hanya 10 poin saja. Misal, apakah kemudian tidak ada faedah yang lain? Ternyata faedahnya masih banyak. Hadirnya kita di majelis ilmu, berapa faedah yang kita dapatkan tadi? Dikerumuni malaikat, ketenangan. Taib. Belum lagi, ya, kehadiran kita itu akan dicontoh oleh anak-anak kita, dan mereka akan menjadi orang-orang besar, insya Allah. Dia akan melihat bapaknya, melihat ayahnya. Bapak walaupun sudah tua, ya, hadir di majelis ilmu. Bapak walaupun sudah pernah belajar itu, hadir juga. Nah, dan saya pernah melihat, subhanallah ikhwanam, dan mungkin antum juga pernah melihat, ada taklim seperti ini, yang di depan adalah seorang bapak yang sudah tua, tangannya itu gemeteran seperti ini. Nah, tremor sepertinya. Sambil membawa buku dan dia coba nulis. Nah, kalah kita itu dengan mereka. Sudah tua, ya, dan mungkin juga tidak hebat di dalam menulis, tapi dia berusaha hadir di depan, ya, ada kursi meja di situ sambil membawa ballpoint, tangannya gemetaran sambil menulis. Nah, semestinya kita contoh orang-orang yang seperti ini. Ini kalau memang apa yang kita pelajari itu di majelis itu sama dengan maklumat yang kita miliki. Kalau memang betul-betul sama. Dan kenyataannya tidak. Walaupun kitab yang dipelajari sama, saya yakin banyak faedah baru di situ. Setidaknya faedahnya adalah mengokohkan apa yang telah kita tahu. Oh iya, alhamdulillah. Terkadang ada tambahan, dan bukan sedikit, banyak. Ada tambahan lagi, tambahan lagi. Nah, Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara bisikan ya. Bisikan yang menjadikan seorang itu terkadang ya ada sedikit rasa malas untuk hadir di majelis ilmu. Ya. Setidaknya ada tiga ini ya, kawan. Yang coba mari kita ingat. Jangan sampai kita kemudian number paling, oh itu sudah pernah. Ini kan ada sisi meremehkan, kita khawatir di situ. Kemudian yang kedua, ya, kalaupun apa yang kita dapatkan itu betul-betul sama dengan apa yang telah kita pelajari dulu, apakah tidak ada faedah yang lain? Faedah majelis ilmu dan faedah tolak dan contoh. Ya. Nah, anak-anak muda kan contoh kita yang tua-tua ini. Ya. Seperti tadi yang saya sebutkan contoh tadi. Kemudian yang ketiga, ya, tidak benar bisikan itu yang mengatakan sudah pernah dan sama saja, tidak benar. Karena pasti faedah itu akan ada, ya, selalu ada tambahan. Nah, hatta yang mengajarkan ustadz yang sama, kitab yang sama. Karena ilmu itu berkembang, bisa jadi dulu ya dia ketika mengajarkan baru lulus dari pondok. Ya. Baru lulus dari pondok. Mungkin ada yang salah. Maka dia mengajarkan kembali sambil meluruskan apa yang dulu dia salah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Imam Malik ibn Anas ya, di sebuah majelis ditanya oleh seorang, wahai Imam Malik, apakah ada sunnah tentang menyela-nyela jari-jari kaki atau tangan ketika wudu? Kata Imam Malik, tidak ada. Setahu saya tidak ada. Tidak ada hadis tentang itu. Itu kan ilmu yang dicapai oleh Imam Malik ketika itu. Begitu selesai majelis, di situ ada murid Imam Malik, ya, Ibn Wahab, nama Abdullah Ibn Wahab. Setelah sepi, mendekati Imam Malik, wahai guruku, wahai Imam Malik, tadi engkau menjawab seperti ini, tapi saya punya hadis, wahai Imam Malik, hadis tentang menyela-nyela apa? Jari ketika wudu. Kata Imam Malik, bacakan hadis itu. Apa hadis itu? Maka Ibn Wahab mengatakan, haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan. Kemudian menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyela-nyela jari beliau ketika apa namanya? Berwudu. Kata Imam Malik, hadza al-hadis hasan. Ini hadis hasan. Besoknya langsung Imam Malik rahimahullah ya meralat, menambah penjelasan apa yang kemarin beliau jelaskan. Ya. Jadi yang namanya majelis ilmu itu tidak pernah kosong dari apa? Faedah. Pasti ada faedah. Sehingga bisikan-bisikan tadi tolak dengan tadi, ikhwan. Tolak. Ya. Satu lagi ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya. Di antara bisikan atau sebab yang kadang menjadikan seorang itu tidak hadir ke majelis ilmu adalah al-hasadu wa al-ihtiqar li al-mutakallim. Ya. Terkadang ya sebab yang menjadikan seorang ya tidak hadir ke majelis ilmu, ini berbicara secara umum, adalah hasad dan juga merendahkan orang yang berbicara. Seperti orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy, atau ahlul kitab. Ahlul kitab tidak mau duduk dengan Nabi alaihi salatu wasallam karena hasad. Mereka menyangka bahwa kenabian itu akan diberikan oleh Allah untuk Bani Israel. Namun ternyata yang diangkat menjadi Rasul adalah dari orang Arab. Maka mereka hasad, tidak mau duduk di majelisnya Nabi. Nah, sebabnya itu. Atau sebab yang lain adalah ihtiqar, menganggap apa namanya, itu orang biasa, tidak begitu bagus di dalam menyampaikan. Ihtiqar, menganggap rendah, ya, itu juga menjadi sebab seorang tidak duduk di majelis ilmu. Ini bab yang sifatnya umum, ikhwan. Nah, sebagaimana orang-orang Quraisy tidak mau duduk di majelis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Di antaranya karena merendahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Merasa mereka lebih, kenapa bukan kami? Atau merendahkan orang-orang yang ada di sekitar Nabi, fuqara, masakin. Nah, masa saya duduk dengan mereka, para budak? Masa saya duduk pada mereka, orang-orang fakir? Itu semuanya bisikan-bisikan syaitan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan sekali lagi, na'am, insyaallah taala yang seperti itu tidak terjadi pada ahlus sunnah. Pada seorang muslim sunni salafi. Tetapi pembahasan ini ya adalah bab tadzkir, mengingatkan saya pribadi dan antum semuanya tentang adanya wasawis syaitan. Bisikan-bisikan syaitan, ya. Na'am. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena itu bagian dari ujian hidup. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Saya teringat dengan ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam salah satu kaset beliau. Beliau pernah mengatakan, saya punya masru', punya proyek. Kurang lebih demikian maknanya. Saya punya proyek besar. Kalau kita di dunia, kalau bicara proyek besar itu ya, proyek apa namanya? Nah, apartemen, jembatan, kota besar, kan itu proyek memang. Nilainya sekian. Tapi ternyata ya, itu tidak ada pada kamus para ulama a'immah. Apa proyek besar yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani rahimahullah? Beliau mengatakan taqribus sunnah, mendekatkan sunnah kepada kaum muslimin. Dan itu beliau lakukan siang malam. Sehingga memang kita merasakan sunnah itu terasa semakin dekat. Kita para penuntut ilmu merasa lebih mudah dalam belajar. Ambil kitab Sunan Nabi Dawud, sudah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani mana yang sahih, mana yang dhaif. Luar biasa. Barokah minallah. Kita ambil Al-Adabul Mufrad, juga sudah dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Beliau punya kitab silsilah al-hadis sahihah. Beliau dekatkan hadis kepada manusia. Sebagaimana beliau juga menulis silsilah al-hadis al-dha'ifah wal-maudhu'ah. Silsilah hadis dhaif, maudhu'. Agar orang berhati-hati dari yang bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita coba. Nah, juga punya proyek. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Nah, dan masyayikh kita yang sudah meninggalkan kita, Syekh Rabi rahimahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, mereka orang-orang yang mencontohkan kita semuanya dengan proyek-proyek besar itu. Maka jadikanlah hadir di majelis ilmu adalah proyek kita, menjadi program hidup, bukan mencari waktu senggang. Kapan taklimnya? Nanti nunggu waktu luang. Nah, kalau seperti itu kapan kita punya waktu apa? Luang. Jadikan program. Nah, bisa bekerja sama dengan pondok pesantren, dengan takmir masjid. Pokoknya saya tidak boleh diganggu. Setiap yaum kada, jam ini, hari ini, saya tidak boleh diganggu. Saya akan berangkat dengan istri saya ke majelis taklim. Ya. Ada pelajaran penting saya harus belajar. Kitabut Tauhid. Saya tidak boleh tidak tahu. Saya harus berangkat. Ya. Nah, oh, Pak ini ada ini. Tidak. Hari waktu yang lain. Waktu yang lain. Nah, sekarang ahlu dunia saja bisa menjadikan apa program hidup. Ya. Kalau dia jualan warung, ya, itu sudah program hidup. Orang lagi pada tidur dia sudah bangun. Jam 1 malam dia sudah bangun. Ada yang nanak nasi, ada yang apalagi warung besar. Ya. Program hidup itu sudah. Ya. Subuh lewat, sholat di rumah. Alhamdulillah masih sholat. Ya. Tapi di rumah. Ya. Zuhur sudah azan, terus ada pelanggan datang sudah. Ya. Ya. Karena itu program hidup, dia menilai itu yang besar. Tapi seorang sunni, salafi, Majelis taklim adalah program hidup. Jangan terucap dari lisan kita, saya mau taklim nanti nunggu waktu luang. Enggak. Ya waktu luang kita ya kita hidup ini. Iltanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 yang lain. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Ya. Mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Wa masa luangmu sebelum masa sempitmu. Jadikan program hidup. Nah, dan alhamdulillah Allah berikan kepada antum semuanya di sini markas yang kita berharap semoga menjadi markas yang mubarakan, marhuman, dibarokai, dirahmati, kesempatan untuk kita berta'awun, ya. Naam, mewujudkan majelis-majelis ilmu bukan hanya untuk kita, untuk anak-anak kita nanti. Kita mungkin sudah umur-umur tua 60, 70 itu sudah umur-umur dekat dengan kematian, ya. Karena memang umat Nabi itu umurnya segitu, 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melewati umur tadi. Nah, kesempatan ada majelis ilmu, ada pondok pesantren, ya, kita bersama-sama meramaikannya, ya, meramaikan dari sisi fisiknya agar kita punya sedekah jariah, dan kita meramaikan dari sisi non fisiknya dengan meramaikan majelis-majelis ilmu, memberikan contoh kepada anak-anak kita, orang-orang besar di masa mendatang insyaallah. Ini barangkali ikhwan, ya, sedikit yang bisa kita sampaikan, ya, sebagai peringatan untuk saya pribadi dan antum semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, berfaedah untuk saya pribadi dan semua yang mendengar kalimat ini. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق هذا والله أعلم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.